Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sallam. Yaqulullah azza wa jal, ya ayuhal nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ويقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ويقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعذنا الله وإياكم من النار. Kita akan meneruskan pembacaan kitab Adawat Dawa yang dikarang oleh Al-Imam Abdul Qayyim rahimahullah. Faslun, pasal yang berikutnya. Al-Uqubat Al-Badaniyah Duniawiyah wa Ukhrawiyah. Sanksi akibat siksaan, hukuman badan baik di dunia maupun di akhirat. Walati alal abdan aydan naw'an, hukuman yang terjadi, yang menimpa badan ada dua jenis. Naun fid dunya, jenis di dunia. Naun fil akhirah, jenis yang kedua di akhirat. Wa shiddatuha wa dawamuha bi asabi mafasid ma rutibat alaihi fi shiddat wal khiffah. Fa laysa fid dunya wal akhirah syarrun aslan illa dhunub wa uqubatiha. فشر اسم لذلك كله وأصله من شر النفس وسيئات الأعمال وهما الأصلان اللذان كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ منهما في خطبته بقوله ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات ومن سيئات أعمالنا وسيئات الأعمال من شرور النفس فعاد الشر كله إلى شر النفس فإن سيئات الأعمال من فروعه وثمراته. Pasal yang berikutnya, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, adalah siksaan badan itu ada dua. Siksaan badan itu ada dua, baik itu di dunia, ini yang pertama, dan yang kedua siksaan di akhirat. Dan ini terjadi seorang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala disiksa di dunia dan juga disiksa di akhirat, atau dirahmati oleh Allah tahta al-masyiah, dikembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa syiddatul wa dawamuha bihasabi mafasid wa marutib alaih fi syiddah wal khifah. Yang namanya hukuman itu tergantung kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang hamba. Seorang bisa dihukum, hukumannya keras atau hukumannya ringan, tergantung dari kerusakan itu, kerusakan kemaksiatan itu. Kalau pembunuhan itu apa? Dibunuh. Kalau pencurian itu dipotong tangannya. Kalau zina muhsan dirajam, kalau zina ghair muhsan dicambuk. Ya. Artinya apa? Besar kecilnya hukuman itu tergantung bihasabi mafasid, tergantung kerusakan-kerusakan yang ada, ya, fisyidda wal khifah. Baik kerusakannya besar, keras, maka hukumannya pun besar dan keras. Kalau kerusakannya ringan, hukumannya pun ringan. Al-jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan amalannya. Fi dunya wal akhirah syarrun aslan, falaysa fi dunya wal akhirah syarrun aslan illa dhunub wa uqubatiha. Kata Ibnul Qayyim rahimahullah, di dunia itu tidak ada keburukan secara asalnya. Apa dalilnya, Bang Ihsan? Hukum secara dunia tidak ada keburukan, hukum asalnya. Ini bicara hukum asal. Secara hukum asalnya Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan di sini, falaysa fid dunya wal akhirah syarrun aslan. So, ini hal yang mendasar. Hal yang mendasar Ibnul Qayyim rahimahullah secara nas kalimat itu mengatakan Allah ciptakan langit dunia, Allah ciptakan dunia itu secara hukum asal enggak ada keburukan. Paham enggak? Dari penciptaan Adam di surga, apa? Kemudian Allah tempatkan surga, kemudian makan buah khuldi, kemudian Allah turunkan ke bumi. Tapi ke bumi sebelumnya malaikat mengatakan apa? Malaikat mengatakan apa? Ataj'aluna yasfikud dima'is, ayat qablahu, ayat sebelumnya apa? Wa yasfikud dima' wa la nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sebelum ayatnya apa? Mayyufsidu fiha. Jadi malaikat ya mengatakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, apakah engkau akan menciptakan manusia yang akan merusak di muka bumi? Tapi ini kalimat Ibnul Qayyim, apa? Falaysa fid dunya wal akhirah syarrun aslan. Di dunia dan di akhirat secara asal, hal yang mendasar, yang basically-nya, yang mendasar enggak ada keburukan. Hukum asalnya, paham enggak? Illa di sini dikecualikan. Dikecualikan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah apa? Illa dzunuba, kecuali di situ ada dosa. Ini sumber keburukan, dosa itu sumber keburukan. Wa uqubatiha, dan sanksinya, hukumannya. Nabi Adam alaihissalam dikeluarkan dari surga karena apa? Karena apa? Bermaksiat. Tetapi diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun diampuni, tetap diturunkan ke dunia. Kemudian Nabi Musa alaihissalam apa? Menempeleng Bani Israel. Fawakazahu Musa faqadha alaih. Maka Nabi Musa menempeleng Bani Israel dan langsung qa'id. Tempeleng sama Nabi Musa. Faqadha alaih, langsung maut, mati. Tetap diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya. Nabi Ibrahim meminta untuk diampuni siapa? Ayahnya. Tetap ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh meminta anaknya untuk naik ke kapal. Qala innahu laysa min ahlik. Maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, anak itu bukan dari keluargamu. Banyak tafsiran di situ. Innahu 'amalun ghairu shalih. Dan lain sebagainya, tetap semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, para anbiya dan rasul ma'sum, terjaga. Walaupun kata Ibnu Utsaimin dalam syarah Riyadhus Shalihin, terjadi apa yang terjadi dari sifat manusia. Sifat manusia diantaranya adalah ghaflah. Ini Ibnu Utsaimin mengatakan dalam syarah Riyadhus Shalihin. Artinya itu pun bukan sebagai celaan. Bukan la yuqdah bin nubuwah, kata Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Tibbun Nabawi, tidak mencacati di dalam kenabian. Hal-hal yang seperti itu tidak mencacati di dalam kenabian. Seperti wa daraballahu madzalan apa imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut, sampai ayat fa khanatahuma, istri dari Nabi Nuh dan istri dari Nabi Lut mengkhianati keduanya, abdaini salihaini fa khanatahuma. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, pengkhianatan di sini bukan pengkhianatan di dalam firasy, berhubungan suami istri, tetapi pengkhianatan di dalam agama, dan ini tidak mencacati di dalam nubuah. Taib. Artinya apa? Al-Imam Ibn Utsaimin rahimahullah mengatakan hal-hal yang sifatnya ghaflah atau manusiawi itu terjadi kepada para anbiya, makan, minum, haus, lapar. Karena para anbiya apa? Manusia. Dikembalikan lagi pada ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah di sini, falaisa fid dunya wal akhirah syarrun aslan. Di dunia dan di akhirat itu hukum asalnya, secara asalnya tidak ada keburukan, kecuali disebabkan karena dosa dan hukumannya. Fasyaru ismun lidzalika kulli. Maka syar itu keburukan, kejahatan, keburukan itu mencakup dosa dan sanksinya, mencakup dosa dan hukumannya. Paham enggak? Kalau bicara masalah dosa itu syar. Kalau bicara masalah uqubat itu syar. Tetapi hukum asal ad-dunya wal akhirah, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, laisa fid dunya wal akhirah syarrun aslan. Mafhum ada? Ya. Nah, karena yang mengakibatkan di situ ada keburukan karena apa? Dosa. Zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Ya, telah timbul kerusakan baik di daratan maupun di lautan. Ya, hukum asalnya apa? Ada kerusakan enggak? Tidak ada. Kenapa muncul kerusakan? kata Allah Subhanahu wa taala bima kasabat aidinas, disebabkan karena ulah tangan manusia sendiri, dosa-dosa manusia sendiri. Sehingga itu kalimat dari Ibnu Qayyim rahimahullah, falaisa fid dunya wal akhirah syarrun aslan. Di dunia dan di akhirat hukum asalnya tidak ada apa? Keburukan. Karena apa? Allah berkahi ya dunia, tanah ya, faqadahunna sab'a samawat, naam apa, wa baraka fiha, dan Allah berkahi di situ. Kalimatnya dhamirnya kepada bumi, artinya hukum nama bumi, Allah ciptakan bumi itu ada keberkahan di sini. Wa baraka fiha aqwataha, apa ayatnya, siapa ingat? Dan Allah berikan apa? Apa yang dibutuhkan oleh manusia beserta makanannya di situ. Nah, tetapi karena ada dosa, ada keburukan, ada dosa dan kemaksiatan, maka itulah syarr. Wa aslu min syarri nafs wa sayyi'atil amal. Padahal kalau dirunut lagi, itu sumbernya bersumber dari apa? Syarrun nafs, kejahatan jiwa. Berarti baliknya ke siapa? Hah? Ke diri kita sendiri. Baliknya ke siapa? Diri kita sendiri. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengatakan apa? Wa min sayyiati a'malina. Na'udzubillah min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Kami berlindung kepada Allah dari kejahatan-kejahatan jiwa-jiwa kami. Jiwa ini ada kejahatan. Jiwa ini inna nafsa lamaratun bisu. Sungguhnya jiwa ini, nafs, jiwa itu selalu mengajak kepada keburukan. Illa marrahim rabbi. Wa min sayyiati a'malina, dan dari berlindung kepada Allah dari segala keburukan amalan-amalan kami. Naam, artinya kembalinya kepada diri kita masing-masing. Wa aslu bi syarri nafs wa sayyi'atil amal. Hukum asalnya dikembalikan kepada syarri nafs. Seperti Habil dan Qabil. Habil dan Qabil. Kenapa abang adik saling baku bunuh? Bukan saling baku bunuh. Apa? Yang satu membunuh saudaranya. Diralat. Bukan saling baku bunuh. Yang satu membunuh saudaranya. Karena apa? Ah? Walam yutaqabbal minal akhar qala la aqtulannak. Yang satu diterima sesembahannya, ibadahnya, yang satu tidak diterima. Nah, maka saudaranya mengatakan, saudara yang satu mengatakan, qala aqtulannak, aku akan bunuh kamu. Padahal saudara, satu kandung. Ini satu kandung. Ini kejahatannya dari siapa? Dari jiwa, apa dari langit dan bumi? Dari jiwa. Ini contoh kasus. Kasus yang berikutnya, saudara Nabi Yusuf. Saudara-saudara Nabi Yusuf. Diceritakan oleh para ulama mufassirin, Ibnu Katsir dan a'immah yang lainnya, mereka adalah para anbiya. Ada juga yang mengatakan mereka orang-orang soleh. Suh, orang soleh terjadi ingin membunuh saudaranya. Ini kejahatan dunia, bumi, atau dari dirinya sendiri, dari diri kita. Sehingga Ibnu Qayyim rahimahullah di sini, wa aslu min syarri nafs wa sayyi'atil amal. Kembalinya kepada kejahatan jiwa. Makanya di sini pentingnya zikir, azkar. Azkar. Dan juga jiwa ini hubungannya dengan hati. Makanya Rasulullah SAW selalu berdoa apa? Allahumma ya muqallibal qulub. Kembali. Tsabbit qalbi ala dinik. Ini kembali ke diri kita. Butuhnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikembalikan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah di sini apa? Wa aslu min syarri nafs, dan porosnya, kembalinya, asalnya, akar masalahnya adalah syarrun nafs, kejahatan jiwa. Artinya apa? Jiwa ini ada kejahatan. Diri kita ada kejahatan. Sehingga pentingnya azkar, pentingnya zikir. Ya, pentingnya zikir, zikrullah. Makanya Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, ketika ditanya oleh muridnya Ibnu Qayyim rahimahullah, kenapa? Ya, setiap subuh, badal fajar, yakni berzikir, ini adalah sarapan saya, obihadal mana, untuk menguatkan diri, menguatkan badannya, menguatkan jiwanya. Karena dengan zikir, kejahatan-kejahatan jiwa itu apa? Akan apa? Terkikis, akan terobati. Nah, wa aslu min syarri nafs sayyi'atil wa sayyi'atil amal. Kembalinya kepada dua. Yang pertama, syarrun nafs. Yang pertama adalah syarrun nafs, kejahatan jiwa. Yang kedua apa? Sayyi'atul amal. Ya. Sayyi'at al-a'mal. وهما الأصلان اللذان كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ منهما في خطبته. Kedua poin inilah, kejahatan jiwa dan keburukan amal, adalah dua pondasi yang mana Nabi SAW berlindung dari dua poin tersebut, dua perkara tersebut ketika khutbahnya dengan wa na'udzubillahi min syururi anfusina, dan kami berlindung pada Allah dari segala bentuk kejahatan jiwa-jiwa kami. Wa min sayyiati amalina, dan dari segala bentuk keburukan amalan-amalan kami. Karena manusia ini bisa oleng, berubah. Pagi baik, berubah. Seketika berubah. Percaya enggak? Percaya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW apa? Selalu minta apa? Sabat. Padahal sudah dijamin. Ini pun mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, walau taqawwala ala aqawil laqadnahu bil yamin. Lau taqawwala ba'd al aqawil. Kalau seandainya Nabi Muhammad SAW berdusta dengan kedustaan, la akhadnahu bil yamin, niscaya kami akan siksa dengan siksaan yang keras. Nah, ini ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan di sisi yang lain, penjagaan agama ini murni dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, murni dari Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan penyakit epilepsi. Epilepsi itu apa? Hah? Epilepsi itu apa? Hah? Ayan. Ayan itu apa? Masalah gangguan saraf. Saraf apa? Saraf tangan, saraf kaki, apa saraf apa? Otak kepala. Otak kepala yang menentukan apa? Perilaku. Perilaku. Perilakunya lurus, bengkok. Bengkok, lurus. lurus bengkok dikit, dikit lurus dikit. Ya enggak? Enggak ada angin, enggak ada hujan, dia apa? Ketawa sendiri. Enggak ada angin, enggak ada hujan, dia diam sendiri. Ini jiwa. Kemudian ditambah lagi daripada itu, jamaah. Ketika seorang epilepsi, Ayan, ini bertingkat-tingkat, karena intinya yang lebih parah apa? Karena itu bertingkat-tingkat, bertahap. Gangguan jiwa, ya, gangguan kejiwaan. Bisa, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, bisa dari makanan yang menyumbat ke kepala, bisa juga dari jin dan setan. Karena setan, jin, yajri min ibni Adam majradam. Setan, ya, masuk ke dalam tubuh manusia melalui peredaran darah. Ya, makanya ada syariat puasa, ada zikir dan lain sebagainya, ada ruqyah, ada bekam, ada qiraatul Quran dan lain sebagainya. Dan ini bisa mempengaruhi kepada apa? Kejiwaan seseorang. Faham? Kembali lagi pada ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah di sini apa? Wa na'udzu billah min syururi anfusina. Ya, bahwasanya asluhu min syarri nafs wa sayyi'atil amal. Jiwa. Ya, kembalinya kepada kejahatan jiwa. Kejahatan jiwa. Dia menampakkan di depan kita baik-baik-baik, tetapi Allah alam. Ketika sembunyi-sembunyi Allah alam. Berarti kan dikembalikan lagi kepada apa? Jiwanya. Jiwanya. Sehingga hanian, bergembiralah bagi jiwa yang tenang. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Lah sekarang bagaimana jiwa itu bisa tenang? Tentunya apa? Dengan zikrullah, qiraatul Quran. Karena panglimanya adalah apa? Jiwa. Kalau jiwa oleng, oleng semua. Menyimpang, menyimpang. Perilakunya akan menyimpang. Kedua tangan, mata, badan, semua sehat. Enggak ada yang terganggu. Tapi kalau orang ini pemarah terus, tersinggungan, emosional. Nah ini berarti apa? Berarti apa? Ini bertahap nanti. Parah-parahnya bisa ke epilepsi. Faham enggak? Kekejiwaan juga. Pengaruh ke kejiwaan juga. Nah, sehingga Rasulullah SAW berlindung dari kejahatan apa? Jiwa. Dan kejahatan dari amalan-amalan kita sendiri. Karena ini kembali kepada dua poin tadi. Ya, sudah dijelaskan. Falaisa fid dunya wal akhirah syarrun aslan. Di dunia dan di akhirat enggak ada itu keburukan secara asalnya. Secara asalnya. Illa, kecuali karena disebabkan karena dosa dan hukuman siksaan dari dosa tersebut, maka ada kejahatan. Ada keburukan. Faktor seorang ingin berzina, naudzubillah. Dari apa? Padahal dia sudah menikah. Dia sudah menikah. Uang ada, ini ada, serba ada. Faktor terbesarnya apa? Kejahatan jiwa, nafsu. Amarah bisu. Semuanya lengkap bagi dia, tersalurkan. Istrinya, anaknya ada, ininya ada, harta ada, rumah ada. Tapi karena kejahatan jiwa, kembali lagi pada jiwanya yang jahat. Kenapa jiwanya jahat? Karena apa? Dikuasai oleh setan. Lah supaya jiwanya baik, ya jangan dikuasai sama setan. Dibimbing oleh malaikat. Bagi yang sudah lewat, ya, ketika pertempuran antara malaikat dengan setan di dalam mengawasi manusia, ya, Ibnu Qayyim rahimahullah sudah membahas kemarin ada lama ada bisikan, ya, bisikan dari setan, bisikan juga dari malaikat, masing-masing, ya, menguatkan satu dengan yang lainnya, sehingga kembali lagi pada kejiwaan, jiwa, syarun nafs, keburukan jiwa, ya, dan sayyiatul a'mal, keburukan amalan itu. Wa sayyiatul a'mal min syururin nafs, dan keburukan amalan adalah bagian dari kejahatan jiwa. Fa'ala syar kullu ila syarrin nafs, sehingga kembalinya, porosnya, akar masalahnya apa? Syarru an-nafs, kejahatan jiwa. Fa inna sayyi'atil a'mal min furu'i wa thamarati, karena keburukan jiwa, keburukan amalan, amalannya buruk, itu buah atau cabang dari kejahatan jiwa. Mafhum? Makanya ada syariat apa? Zikir pagi sore. Ya, tadi kembali lagi penyakit kejiwaan. Ya. Mungkin dia orang yang berpendidikan. Tapi kok bunuh diri? Pendidikannya tinggi, S1, S2, S3. Ada S4. Hah? Samsung. Nah, Samsung sampai S berapa tuh? Tapi pendidikannya tinggi, tapi kenapa bunuh diri? Muskirahnya apa? Enggak cukup dia dengan gelar. Hartanya ada, pendidikan tinggi. Tapi bunuh diri, dia, anaknya, istrinya ngebom. Salahnya di mana? Kejahatan jiwanya. Paham enggak? Ini akar masalahnya. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan dikembalikan kepada syarrun nafs. Kejahatan jiwa. Makanya pentingnya apa? Azkar, zikir pagi sore. Zikir mau tidur, zikir makan, zikir ini azkar banyak. Ya. Hatta masalah jima, hubungan suami istri, ada zikirnya, ada bacaannya. Ya, keluar rumah zikir. Sampai ke rumah zikir, semua zikir. Supaya apa? Melindungi dari kejahatan jiwa. Supaya jiwa itu tidak jahat. Karena apa? Innan nafsa la'ammaratun bisu, sesungguhnya nafs jiwa ini selalu ammarah, ini sighah mubalaghah, maknanya apa? Dalam, selalu menggeret, mengajak, memaksa untuk kepada keburukan, kepada kejahatan. Nah, bisikan-bisikan syaitan ditambah lagi jiwa lagi yang buruk, naudzubillah. Nah, dan ini berbahaya. Ini berbahaya yang seperti ini. Nah, tadi kembali lagi masalah penyakit epilepsi. Ini hubungannya dengan kejiwaan. Ya, makanya Rasulullah SAW menjaga dirinya dari penyakit-penyakit yang ada, baik dengan minum madu, ya, Karena akan hubungannya ke kejiwaan ini. Minum haba sauda, minum susu unta, minum yang lainnya dari pengobatan-pengobatan yang ada, melakukan bekam dan lain sebagainya. Ini Rasulullah SAW saja melakukan ya dengan ikhtiar yang ada. Ya, ikhtiar yang ada. Kisahnya Rasulullah SAW, kisahnya Rasulullah dengan orang Arab Badui. Yang mana orang Arab Badui datang kepada Rasulullah SAW apa? Minta uang. Ya Muhammad, Muhammad, salini min malillahi alladhi indak, berikanlah kepadaku dari harta Allah yang Allah titipkan kepadamu. Ucapannya dengan Muhammad, bukan Rasulullah. Namanya langsung disebut. Kemudian ditambah lagi ditarik apa selendangnya Rasulullah SAW. Ya namanya disebut, selendang Rasulullah SAW ditarik. Ya. Nah, kemudian apa? Dikasih oleh Rasulullah SAW. Dikasih oleh Rasulullah SAW. Ini nampak terlihat kejiwaan Rasulullah SAW yang sempurna. Kalau kita ditarik, "Eh, Nopi, minta duit dong." Marah enggak kira-kira? Namanya disebut. Udah nama disebut, minta duit. Ente siapa? Minta duit. Emang ada bapak ente? Kan gitu. Parah, merah wajahnya. Tapi Nabi Muhammad SAW tersenyum. Disebutkan oleh Al-Imam Dzahabi rahimahullah dalam Tibun Nabawi, itulah kesempurnaan Nabi SAW dalam jiwa, badan dan jiwa. Sempurna. Badan dan jiwanya sempurna. Karena apa? Ini kejiwaan penting. Kejahatan jiwa itu ada. Kejahatan jiwa itu ada. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, "Wa min sayyiati a'malina," dan aku berlindung kepada Allah dari keburukan-keburukan amalan kita. Dikembalikan lagi ke diri-diri kita. Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas wa ya'fu an katsir. Nah, waqad ukhtilifa fi ma'na qawli wa min sayyiati a'malina. Para ulama berselisih pendapat tentang makna dari sayyiati a'malina, makna dari keburukan amalan-amalan kami. Hal makna sayyi min amalina fa yakun min babi idafati an-naw' ila jins wa yakun bi ma'na min aw takunu min bayaniyah. Minnya bayan, penjelasan. Wakila, mana yang kedua? Famana min uqubati allati tasu'u fa yakunu taqdir wa min uqubati a'malina allati tasu'una. Para ulama berselisih pendapat tentang makna min sayyiati amalina. Apakah maknanya as-sayyi min amalina, keburukan dari amalan-amalan kami, amalan-amalan kita, sehingga idhafah di sini fa yakun min babi idhafatin naw ila jinsi, penyandaran satu jenis kepada satu macam kepada jenisnya, sehingga maknanya fa yakun bi makna min, aku berlindung kepada Allah dari minnya dari sayyiati amalina, bi makna min bayaniyah. Ya. Naam. Idhafatun naw' ila jinsih. Menjelaskan penyandaran sesuatu kepada jenisnya. Ya, asayyi' min jins amalina. Keburukan itu dari jenis amalan kami, amalan kita. Itu mana yang pertama. Mana yang kedua? Min uqubati allati tasu'u. Min uqubati amalina. Dari akibat amalan-amalan kami yang buruk. Ya, allati tasu'una, yang membawa keburukan kepada kami. Ya. Taib itu dari dua makna yang ada. Wa yurajjih hadzal qaul anna al-isti'adzah takunu qad tadammanat jami' asyarr. Nah. Pembahasan berikutnya yang dirajihkan, na'udzubillah, isti'adzah di situ. Na'udzubillah, kami berlindung kepada Allah. Isti'adzah ini sudah terkandung di dalamnya jami'u syarr. Seluruh bentuk keburukan yang ada. Fa'ina syururul anfus tastalzimul a'mal as-sayyi'ah wa yatastalzimul 'uqubat as-sayyi'ah. Ya, na'udzubillah, kami berlindung kepada Allah. Isti'adzah di sini terkandung ya di dalamnya jami'u syarr, segala bentuk kejahatan yang ada. Ya, fa'ina syururul anfus, karena kejahatan-kejahatan jiwa memiliki konsekuensi amalan-amalan yang buruk, terkandung juga rembetannya ya adalah siksaan yang buruk. Fanabbaha bi syururil anfus, maka diberikan tanbih, peringatan di sini, dengan jeleknya, dengan jahatnya jiwa itu akan melahirkan alamat taqtadhi min qubhil a'mal. Jiwa yang jelek ya akan melahirkan amalan yang buruk, yang jelek, yang jahat. Ya, cukup penyebutan ini sudah cukup. Karena ini adalah pondasi akar masalahnya kepada jiwa yang jahat. Cekcok suami istri, istrinya dibunuh. Padahal dia sholat, dia puasa, dia zakat. Tapi salahnya di mana? Jiwa yang jahat. So, hati-hati. Kalap, kemasukan setan. Kenapa? Karena jiwa yang jahat. Ya, jiwa yang jahat di situ. Jiwa yang jahat. Dan ini berbahaya. Tapi jiwa, jiwa itu apa? Panglimanya. Di dalam ilmu Tibun Nabawi, ini karena hubungannya dengan kejiwaan, Ibnul Qayyim rahimahullah juga menyinggung dalam Tibun Nabawi, panglimanya adalah jiwa. Ya, naam al-qalb. Kalau baik maka akan baik, kalau buruk juga akan buruk. Ya, sehingga kembali kepada panglimanya, karena di situ ya jiwa ini akan menggeret, menggiring, menarik, mengajak kepada keburukan, dan ini sangat berbahaya kepada seseorang. Ya, sangat membahayakan kepada diri kita. Nah, karena jiwa yang buruk akan melahirkan amalan yang buruk. Otomatis sanksinya, hukumannya juga buruk. Wanabah, sehingga ditanbih, diberikan peringatan. Bisyururil anfus, dengan jeleknya jiwa yang ada. Alamat taqtadih min qubil a'mal waqtafa bi dzikriha minhu. sehingga cukup disebutkan pembahasan mengkerucutnya kepada pembahasan jiwa yang buruk, jiwa yang jahat. Ini yang harus diobati. Ini yang harus diselesaikan. Ini yang harus diluruskan, dibersihkan. Makanya Rasulullah SAW ketika kecilnya apa? Dibelek oleh malaikat Jibril, kemudian hatinya dicuci oleh dengan air zam-zam. Ya, malaikat Jibril membelek dan membersihkan jiwanya Rasulullah SAW. Dicuci dengan air zam-zam. Ini penting. Ya, ini bukan promosi air zam-zam. Siap-siap. Ya. Behavior. Pabri apa behavior? Tahu pabri. Pola pikir yang baik. Mananya gitu kan? Hah? Perilaku yang baik. Berarti apa? Ada perilaku yang tidak baik. Kenapa ada perilaku yang baik dan perilaku yang tidak baik? Perilaku yang tidak baik dari apa? Syarun nafs. Kejahatan jiwa. Ya. Makanya di dalam agama ini semuanya ditempuh. Ditempuh baik adhkar, qiraatul Quran, atau zaitun, atau habas sauda, atau apa lagi, bekam dan lain sebagainya. Ini untuk memberikan apa? Kesehatan badan dan di jiwa. Lah bagaimana dia akan bisa sholat, puasa, zakat, atau ibadah-ibadah yang lain ketika jiwanya tidak baik? Ya. Karena berubah-ubah nanti. Ya. Sekarang baik, besok berubah. Dan ini berbahaya. Selain dari kesehatan badan, juga hati, jiwa. Perlu diperhatikan. Nah. Waktafa bidzikriha minhu idh huwa asluh. Karena ini pondasinya. Ini akar masalahnya apa? Kembali lagi kepada basicnya. Apa? Syururun nafs. Kejahatan jiwa. Jiwanya jahat. Dikuasai oleh syaitan. Dikuasai oleh iblis. Na'udzubillah. Ya. Sudah jiwanya jahat. Ditunggangi oleh setan. Waliyadzubillah. Karena syaitan yajri min ibni Adam majradam, syaitan itu masuk ke dalam ya bani Adam melalui apa? Peredaran darah. Nah, ini penting. Sehingga jangan heran. Misalkan ketika seorang itu beker-beker, baik-baik saja, tahu-tahu berubah. Jadi karena dikuasai oleh syaitan dan memang secara asalnya jiwanya memang jahat dan dia tidak mampu untuk mengalahkan, membersihkan ya jiwa yang jahat itu dengan zikrullah, dengan azkar atau dengan asbab-asbab yang lain yang setiap hari nggak bisa merasa. Ya, saya sudah kok nggak bisa. Ini setiap hari, ya setiap waktu bahkan bukan setiap hari, setiap saat, ya harus diperhatikan jiwanya. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Minta kepada Allah, jiwanya dikokohkan, hatinya dikokohkan. Ini Rasul yang mulia, yang sempurna, yang dimaafkan, yang diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Yang sudah dijamin oleh Allah. Lebih-lebih kita ya harus lebih giat lagi. Thumma dzakara ghayata syarr wa muntahahu hiya sayyi'atul lati tasu'ul 'abda min 'amalihi min al-'uqubati wal-alam. endingnya, finishnya, klimaksnya, puncaknya dari kejahatan itu adalah hukuman, sanksi, ya, celengak, celenguk, nggak punya duit, ada HP orang diambil, ada duit orang diambil, ada motor nganggur nih, padahal punya orang diambil. Ini apa? Timbulnya rasa ingin mengambil dari apa? Kejiwaan yang jahat, jiwa yang jahat. Pas ditangkap polisi, masukin penjara, hukumannya apa? Endingnya apa? Siksaannya apa? Hukumannya adalah di penjara. Berawal dari apa? Jiwa yang jahat. Ya, jiwa yang jahat. Naudzubillah. Zaman sekarang banyak kejahatan. Ya, anak tirinya diperkosa. Dari apa? Dari jiwa yang jahat. Kejahatan jiwa. Ya, kejahatan jiwa. Nah, padahal dia sholat. Sholat-sholat. Nah, melakukan amalan-amalan yang lain juga ada, bukannya enggak ada. Tetapi itulah. Ya. Kejiwaan yang jahat selalu menggeret, mengajak, menarik. Ya, waliyadzubillah. Ini pentingnya. Ya, pentingnya memperhatikan jiwa dan membimbing jiwa kita. Ya, agar selalu dibersihkan, agar selalu terhindar dari segala keburukan-keburukan yang ada, yaitu dengan azkar, dengan doa, meminta pertolongan pada Allah. Fatadhammanat hadhihi al-isti'adzah asla syarr wa furu'ahu wa ghayatahu wa muqtadah, sehingga isti'adzah ini meminta perlindungan pada Allah terkandung di dalamnya meminta perlindungan pada Allah dari segala bentuk keburukan, cabangnya, puncaknya, konsekuensinya dan kandungannya. Sehingga cukup dengan kalimat singkat, ringkas dan padat, wa na'udzubillah min syururi anfusina. Faham enggak? Enggak perlu disebutkan cabang-cabangnya. Cukup dengan satu kalimat singkat, ringkas dan padat. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Kejahatan jiwa itu banyak. Kejahatan amalan banyak, mencuri enggak perlu. Maksudnya bertele-tele kalau kita sebutkan naudzubillah dari mencuri, naudzubillah dari berzina, ya banyak, panjang. Paham gak? Karena kejahatan itu banyak. Naudzubillah dari korupsi, naudzubillah dari... Akhirnya apa? Panjang kali lebar kali tinggi. Makanya apa? Dengan singkat, ringkas, padat. Wa naudzubillah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Sehingga Ibnu Qayyim rahimahullah, doa ini terkandung di dalamnya berlindung kepada Allah dari apa? Akar masalah dari kejahatan. Akar masalahnya, pondasinya dari kejahatan. Berlindung dari cabang-cabang kejahatan. Banyak. Cabang-cabang kejahatan banyak. Dari minum khamar, ya, lahir apa? Berzina. Atau sebelumnya, dari musik, nyanyian musik, minum, berzina. Zina, membunuh. Ada lagi kejahatan, furu, cabang. Cabangnya banyak. Karena dosa itu apa? Melahirkan dosa-dosa yang berikutnya. sehingga berlindung kepada Allah wa min sayyiati a'malina wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Tapi wallahu a'lam bissawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, hidayah, istiqamah kepada kita semua. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.